Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-146 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masuk kita pada pembahasan yang baru, yaitu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa min usuli Ahlussunnah wal Jamaah," dan termasuk pondasi, termasuk dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia adalah suatu yang sangat pondasi, sangat mendasar, yang membedakan antara seorang Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang lain. Salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah keselamatan hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk pondasi dasar di antara dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-firqatun najiyah at-thaifah al-mansurah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap mereka? Pertama, selamatnya hati-hati mereka, yaitu bersih hati-hati mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dalam hatinya kebencian, dendam, su'udzon kepada mereka para sahabat yang telah dipilih oleh Allah azza wajalla di antara sekian banyak manusia untuk menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbunya salim, qalbunya selamat dari berbagai penyakit hati. Tidak ada rasa benci kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tidak ada su'udzon kepada Muawiyah, su'udzon kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak ada dendam kepada si fulan dan si fulanah yang mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak ada sedikit pun sesuatu yang kotor di dalam hatinya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati mereka penuh dengan ta'zim dan juga ihtiram, penghormatan terhadap para sahabat, dan penuh hatinya dengan mahabbah, kecintaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang mendengarkan kisah-kisah mereka dan mengetahui tentang kemuliaan mereka dan kedudukan mereka di sisi Allah azza wajalla. Berkeinginan salah seorang di antara mereka untuk bertemu dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keadaan hati seorang sunni terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya bersih. Lalu bagaimana dengan lisannya? Lisannya juga disifati oleh beliau, mereka memiliki lisan yang salim. Lisan mereka selamat dari kotoran, tidak mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya, tidak menghinakan mereka, tidak mengucapkan ucapan yang isinya adalah tuduhan yang batil kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lisannya memuji para sahabat dengan pujian yang memang Allah SWT dan Rasulnya berikan kepada mereka. Dan lisannya banyak mendoakan para sahabat. Mendoakan dengan keridhaan radhiyallahu ta'ala anhum jami'ah. Tidak terucap dari lisannya sesuatu yang kotor, yang jelek terhadap Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Baik ucapan tersebut adalah secara umum ataupun celaan secara khusus kepada salah seorang di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ucapan beliau, ini adalah termasuk usul. Ini adalah termasuk dasar pondasi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Menjaga lisannya, menjaga hatinya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengetahui tentang kemuliaan dan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh para sahabat. Mereka memuliakan orang yang Allah muliakan dan mereka memuliakan orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji mereka sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan mereka kepada Allah dan juga Rasulnya. Salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashab ini adalah jamak dari sahib, dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan iman. Meskipun sebelumnya mungkin pernah murtad dari agama Islam. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan muslim dan bertemu dengan Nabi SAW, maka dia adalah seorang sahabat. Bertemu dengan Nabi SAW meskipun hanya sebentar, seandainya bertemu hanya sekali saja, dan itu pun hanya 5 menit misalnya, dan dia beriman, meninggal di atas keimanan, maka dia adalah sahabat Rasulullah SAW. Bertemu meskipun tidak melihat beliau, karena tidak diharuskan dinamakan seorang sahabat, tidak diharuskan untuk melihat Nabi SAW. Seandainya dia buta, kemudian dia bertemu dengan Rasulullah SAW, maka dia adalah seorang sahabat, meninggal dalam keadaan Islam, beriman dan meninggal dalam keadaan iman, baik laki-laki maupun wanita. Taib, mu'minan bihi, kemudian dia beriman. Kalau hanya bertemu saja, tapi dia tidak beriman, maka tidak dinamakan seorang sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, bertemu dengan Nabi SAW, bahkan bukan sekali dua kali, bertahun-tahun mereka bersama Nabi SAW, tapi tidak dinamakan sebagai seorang sahabat, karena dia tidak memiliki keimanan, tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Masuk di dalamnya adalah munafiqun. Hakikatnya mereka tidak beriman, meskipun mereka mengucapkan dua kalimat syahadah. Tapi karena hakikatnya mereka tidak beriman, mereka tidak digolongkan sebagai sahabat Rasulullah SAW. Antum tidak akan menemukan Abdullah bin Salul di dalam kitab Al-Isabah, kitab yang berisi tentang biografi para sahabat Rasulullah SAW. Padahal dia ada di zaman Nabi SAW, karena dia adalah orang munafik. Sahabat bukan munafik dan munafik bukan sahabat. Mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam, dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Kalau beriman tapi kemudian dia murtad dan meninggal di atas kekufuran, kesyirikan, maka dia bukan sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah pengertian para sahabat Rasulullah SAW. Maka kalau dia adalah termasuk sahabat dengan pengertian yang tadi kita sebutkan, para ahlu sunnah wal jamaah, mereka selamat hati mereka dan lisan mereka dari para sahabat Rasulullah SAW. Dan di sana ada kitab-kitab yang ditulis khusus tentang biografi mereka, generasi yang paling mulia itu para sahabat Rasulullah SAW, seperti Al-Isabah yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Kemudian juga ada Al-Isti'ab yang ditulis oleh Ibnu Abdul Barr. Kalau kita ingin melihat biografi kaum ini, maka kita kembali kepada kitab-kitab tersebut. Baik. Kemudian beliau mengatakan kama wasafahumullahu bihi fi qawli, sebagaimana Allah SWT mensifati mereka dengan yang demikian. Mereka adalah sahabat atau ahlu sunnah, mensifati mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Allah mensifati ahlu sunnah wal jamaah di dalam Al-Quran, bahwasanya hati mereka dan lisan mereka selamat dan bersih terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil. Fi qawlihi, di dalam firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah mereka di sini adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Kita lihat ayat sebelumnya, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fuqara muhajirin yang mereka diusir dari negeri mereka, yang mereka mencari keutamaan dari Allah dan juga keridhaan dari Allah dan menolong Allah dan juga Rasulnya, ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur, yaitu di dalam keimanan mereka. Mereka diusir dari negeri mereka dan harta mereka mencari keutamaan dari Allah dan juga keridhaan Allah Azza wa Jalla, dan mereka menolong Allah dan juga Rasulnya, mereka lah orang-orang yang benar keimanan. Kemudian Allah mengatakan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qabli, dan orang-orang yang sudah menempati ad-dar, yaitu kota Madinah sebelum mereka, karena Madinah adalah darul hijrah, wal imana min qablihim, dan juga mereka sudah menempati keimanan, sudah beriman sebelum mereka. Karena kita tahu bahwasanya Nabi SAW sempat mendakwai di musim haji, kemudian bertemu dengan orang-orang Madinah dan yang mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, yaitu kaum muhajirin, dan mereka tidak menemukan di dalam dada-dada mereka hajah, kebutuhan dari apa yang diberikan kepada mereka. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mendahulukan kaum muhajirin meskipun mereka memiliki kebutuhan. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dijaga dari kebakhilan dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Allah menceritakan tentang kaum muhajirin dan juga kaum ansar. Kemudian setelahnya Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'di, dan orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansar, yaqulun, mereka mengatakan rabbana ighfir lana, wahai rabb kami, ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Di sini ada keselamatan lisan. Bagaimana lisan mereka mendoakan dengan ampunan, dan kita tahu makna ampunan, yaitu kita berdoa kepada Allah semoga Allah SWT menghapuskan dosa yang telah kita lakukan dan menghapuskan dosa yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita. Kalau memang mereka punya kesalahan, kita minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa mereka, jangan mereka diazab dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Berarti lisan mereka bersih, karena orang yang dengan kesadaran, dengan rela dia mengatakan ya Allah ampunilah si fulan, maka konsekuensinya, kelazimannya, dia tidak akan mencela. Bagaimana dia mencela? Dalam keadaan dia sendiri, dalam keadaan tidak didengar oleh si fulan, dia mengatakan ya Allah ampunilah si fulan. Dengan kesungguhan, dengan kesadaran dia mengatakan ya Allah ampunilah si fulan. Padahal si fulan tidak mengharap, si fulan tidak menyuruh, tapi dia dengan kesadaran sendiri mengatakan ya Allah ampunilah si fulan. Bagaimana keluar dari lisannya sesuatu yang mencela orang yang dia doakan? Biasanya kalau dia mendoakan dengan ampunan, maka selamat lisannya dari mencela orang yang dia doakan. Orang-orang setelah muhajirin dan ansar, yang mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, mereka mendoakan dengan doa. Ini menunjukkan tentang disyariatkannya kita membaca doa ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansar, mereka mendoakan dengan ampunan. Dan di sini didahulukan mendoakan untuk diri sendiri, baru kemudian kita mendoakan untuk orang lain. Rabbana ighfir lana, kita mendoakan untuk diri kita sendiri, baru kita mendoakan untuk saudara-saudara kita. Alladhina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kita dengan keimanan. Dan sabak, mendahului, ini adalah termasuk keutamaan yang Allah berikan. Mereka memiliki kelebihan di atas kita, keutamaan di atas kita, yaitu telah mendahului kita dengan keimanan, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kaum muhajirin dan juga ansar. Kemudian lihat doa mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladheena aamanu. Dan jangan engkau jadikan ya Allah di dalam hati-hati kami ghillan, dendam, kebencian, su'udzon, yang ini adalah penyakit-penyakit hati, hasad. Jangan kau jadikan ya Allah di dalam hati-hati kami ghillan tadi. Minta kepada Allah dibersihkan hatinya dari dendam dan su'udzon, kebencian kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia sendiri dan tidak dilihat oleh orang lain, dia berdoa minta kepada Allah dibersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati tersebut. Lihat bagaimana lisan ahlu sunnah wal jamaah, dan lihat bagaimana kesungguhan mereka untuk membersihkan hati mereka dari perasaan yang tidak baik kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, baik muhajirin dan ansar yang telah mendahului mereka ataupun orang-orang yang beriman yang lain. Innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha penyantun lagi maha penyayang. Berdasarkan ayat ini, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa termasuk fondasi ahlu sunnah wal jamaah selamatnya hati mereka dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah